Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi tertunda menjelang sholat zuhur. Terakhir disampaikan bahwa ahlus sunnah mereka pertengahan, ada di antara kelompok khawarij dan kelompok murji'ah. Disebutkan di sini, indal khawariji wal murji'ati wal mu'tazilati al imanu la yazidu wala yanqusu. Menurut kelompok khawarij, murji'ah dan mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak dapat berkurang. Inilah salah satu yang melatar belakangi adanya perbedaan cara pandang dalam memvonis orang yang melakukan dosa besar antara ahlus sunnah dengan khawarij dan murji'ah. Ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan yang dilakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Iman sesuatu yang terjadi, bisa fluktuatif, naik turun. Ketika seseorang semangat melakukan ketaatan, itu pertanda imannya sedang naik, sedang bertambah. Tapi ketika seseorang tampak darinya rasa malas mengerjakan ketaatan, maka itu menjadi pertanda iman sedang mengalami penurunan. Dan ketika mengerjakan kemaksiatan, itu berarti pertanda iman berkurang. Iman bertambah dan berkurang yang diyakini oleh ahlus sunnah itu semata-mata berdasarkan keterangan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Banyak ayat ya, yang menyebutkan terjadinya pertambahan iman, disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika iman itu disebut bisa bertambah, maka secara otomatis bisa mengalami apa? Penurunan. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan ada istilah wadzalika adzaful iman, itu selemah-lemah apa? Iman. Nah, sekali lagi inilah yang melatar belakangi perbedaan hukum vonis untuk para pelaku dosa besar antara ahlu sunnah, khawarij dan murji'ah. Kalau ahlus sunnah tadi sudah kita sampaikan, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar yang tidak menganggap halal dosa itu, perbuatan itu, tidak keluar dari keimanan. Tetap disebut mukmin tetapi fasik, atau mukmin tetapi kurang apa? Imannya. Sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Dan bahkan ketika seorang mukmin dalam dirinya hanya tersisa keimanan seberat biji zarrah, tetap disebut apa? Mukmin. Kalau khawarij, mereka menyatakan bahwa para pelaku dosa besar itu yakhruj minal iman, keluar dari keimanan, alias kafir. tidak lagi tersisa keimanan dalam dirinya. Kenapa? Karena menurut Khawarij, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu hanya satu. Iman itu hanya satu. Ya, kalau seseorang melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keimanannya, berarti dia keluar dari keimanan. Berarti dia meninggalkan keimanan. Nah, ini menurut Al-Khawarij. Kalau Murji'ah menganggap bahwa para pelaku dosa besar tetap disebut seorang mukmin yang sempurna imannya. Kenapa? Karena menurut mereka iman tidak bertambah dan berkurang. Kalau seseorang punya iman, maka imannya itu akan tetap stabil. Tidak terpengaruh dengan adanya kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi menurut mereka, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di satu sisi dan keimanan ada di sisi lainnya. Amal, perbuatan menurut Murji'ah tidak masuk dalam kerangka apa? Iman. Yang satu ekstrim, berlebihan, yakni Khawarij. Yang satunya lagi cenderung apa? Bermudah-mudah. Yang satu cenderung ekstrim, siapa saja yang melakukan dosa besar keluar dari Islam, keluar dari iman. Yang satunya lagi mengatakan siapa yang melakukan dosa besar, tetap dia sebagai seorang mukmin yang sempurna. Tidak cacat sama sekali keimanannya. Ya. Qala wa ahlus sunnah yaqulun al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Ahlus sunnah mereka menyatakan bahwa iman itu dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan melakukan apa? Kemaksiatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina kalau dalam dirinya ada keimanan yang sempurna. Ya. Terjadi perbuatan zina itu menunjukkan iman sedang turun. Posisinya lagi ada di bawah. Ya. Secara logika pun pertambahan dalam sesuatu adalah hal yang bisa diterima. Ya. Ketika pertambahan dalam sesuatu merupakan hal yang bisa diterima, maka pengurangan pun demikian. Sama seperti semangat. Antum ketika semangatnya on fire, ketika semangatnya menggebu-gebu, apapun bisa antum kerjakan dengan cepat dan sesegera mungkin. Tapi saat semangat melemah, maka sedikit saja pekerjaan yang bisa diselesaikan. Ya, aktivitas jadi berkurang. Nah, jadi secara logika pun hal ini bisa diterima. Semangat fluktuatif dalam diri kita. Kadang menggebu-gebu, kadang dalam keadaan apa? Kendor. Ya. Kalau lagi semangat yang menggebu-gebu, wah, talim itu inginnya setiap saat. Talim inginnya setiap saat. Tapi ketika semangatnya turun, sebulan sekali juga gak mau ada talim. Nantilah 3 bulan sekali aja. Semangatan yang bertambah kuat ketika melakukan kebaikan, itu dorongan iman yang menguat. Semangatan yang melemah ketika mengerjakan kebaikan, itu karena dorongan iman yang melemah. Nah, jadi bertambah dengan ketaatan, dan itu jelas di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyinggungnya. Misalnya ada keterangan bahwa orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah apanya? Imannya. Ya. Itu salah satu bukti bahwa iman mengalami apa? Pertambahan, mengalami kenaikan. Di samping juga mengalami penurunan oleh karena pengaruh-pengaruh seperti maksiat. Orang kalau kuat imannya, kalau sedang on fire imannya, enggak mau melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi ketika imannya melemah, kadang dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu ada. Dan itu tidak berarti iman hilang sama sekali. Ya. Dan bukan hal yang mustahil kondisi dua kondisi iman ini ada dalam diri seseorang. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Jadi tidak kontradiktif. Karena dua kondisi ini bisa saja ada dirasakan oleh seseorang. Nah. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa kita semua ini butuh kepada yang namanya peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan inilah yang menjaga stabilitas iman. Dalam peringatan itu disebutkan kalam Allah, kalam Rasul, nasehat-nasehat, wejangan-wejangan para ulama, orang-orang soleh. Ini jelas bermanfaat karena akan menjaga stabilitas apa? Iman. Ya. Ketika seorang mukmin jauh dari yang namanya peringatan, jauh dari yang namanya nasehat, maka ini akan membuatnya ada di titik bahaya. Ya. Karena imannya tidak lagi ada yang menjaga, bisa merosot. Ya. Nah, bisa tergerus, bisa terjadi degradasi iman. Nah. Qala wal usatu yastahiquna adz-dzamma wa hum mu'arraduna lil 'uqubah asy-syadidah. Ya, ahlus sunnah meyakini bahwa al-usat, para pelaku maksiat, mereka berhak layak mendapatkan celaan. Karena dengan itu mereka mu'arraduna lil'uqubah asy-syadidah. Dengan itu mereka dihadapkan kepada hukuman yang berat. Jadi bagaimanapun seorang mukmin melakukan maksiat, melakukan dosa, berhak mendapatkan hukuman. Tetapi tetap disebut iman dengan tingkat keimanan yang menurun, naqisul iman, kurang apanya? Imannya. Ya. Wal khawariju yukaffirunahum, adapun orang-orang khawarij mengkafirkannya, mengkafirkan para pelaku maksiat. Ya. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa para pelaku maksiat itu layak mendapatkan hukuman. Tapi dengan serta-merta mereka mengeluarkan para pelaku maksiat itu dari keimanan, dari keislaman. Ya. Para pelaku maksiat, kafir. Orang-orang yang berbuat dosa, kafir. Tidak ada lagi iman dalam dirinya, karena iman hanya satu macam. Iman hanya satu. Iman tidak mengalami pertambahan dan tidak mengalami apa? Penurunan. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang mencederai imannya, maka hilanglah keimanan dalam dirinya. Dia menjadi kafir dengan itu. Nah, padahal tidak setiap perbuatan dosa menyebabkan pelakunya menjadi apa? Kafir. Di dalam Al-Quran saja sederhananya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dua orang mukmin yang saling bunuh-membunuh. Pembunuhan itu masuk kategori dosa besar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih sebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Di surat Al-Hujurat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Perhatikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dua orang katakanlah begitu, saling bunuh membunuh. Allah katakan minal mu'minin, keduanya golongan mu'min. Fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan keduanya. Padahal nyata jelas yang dilakukan oleh keduanya adalah dosa besar, tapi Allah masih sebut sebagai golongan apa? Mukmin. Ya. Kalau ada dua golongan mukmin yang saling bunuh membunuh, Allah tidak menyebut wa in ta'ifatani minal kafirin. Kalau ada dua golongan kafir yang saling bunuh membunuh. Nah. Ya. Allah sebut golongan mukmin. Ini menunjukkan bahwa hanya karena seseorang melakukan dosa besar tidak lantas dicap sebagai apa? Kafir. Ya. Wal murji'ah al-ghaliyah yaquluna la yadur ma'al imani dhanbun wa la yu'arradu al-'asi linususil wa'id wa la lil'uqubati wa la وعندهم وعند سائر المرجئة أن إيمانه لا ينقص أبدا وإيمان أفجر وإيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Menurut orang-orang atau kelompok murji'ah yang ekstrim, la yadurru ma'al imani dhanbun, dosa itu tidak akan membahayakan stabilitas iman. Dosa tidak akan membahayakan stabilitas iman. Wala yu'arradul 'asi linususil wa'id. Dan para pelaku maksiat itu tidak akan dihadapkan kepada nas-nas yang berisi ancaman. Tidak pula akan dihadapkan kepada hukuman-hukuman. Dan tidak pula yang lainnya. Ya. Jadi dosa sama sekali tidak mencederai, tidak mempengaruhi keimanan. Ini menurut murji'ah. Orang bagaimanapun maksiatnya, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, dia tetap disebut mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena menurut mereka iman juga cuma satu macam. Menurut mereka iman itu tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ngaruh kepada imannya. Iman tetap seperti itu. Ya. Menurut murji'ah, kelompok murji'ah yang ekstrim, dan menurut seluruh kelompok murji'ah, keimanan pelaku maksiat itu la yang kusu abadan, tidak akan berkurang selama-lamanya. Ya. Dan keimanan orang yang paling jahat, keimanan orang yang paling jahat, keimanan orang yang paling fasik, keimanan orang yang paling banyak melakukan maksiat, itu sama dengan keimanan Jibril dan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara logika saja sudah enggak bisa diterima, apalagi berdasarkan dalil-dalil. Ya. Padahal soal rasa takut saja di dalam Al-Qur'an Allah bedakan kan? Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang punya rasa khosyah di antara hamba-hamba Allah itu hanyalah para ulama. Para ulama berbeda dengan yang lainnya. Ya. Rasa takut itu kan lahir dari apa? Keimanan. Berarti keimanan antara satu orang dengan yang lainnya itu kondisinya berbeda-beda. Gak mungkin manusia yang paling jahat, yang paling banyak melakukan maksiat, kok imannya secara tingkatan sama dengan imannya Jibril, ya. Ruhul Amin. Saking terpercayanya Jibril disebut Ruhul Amin. Gak pernah melakukan kemaksiatan, gak pernah melakukan dosa. Ya. Jadi enggak mungkin sama dengan keimanan Jibril, tidak juga mungkin sama dengan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena maksum dari kesalahan, terjaga dari kesalahan. Ya. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari kan tidak mau disamakan dengan orang jahat. Ya. Enggak mau disamakan dengan orang jahat. Ya. Jadi cacat logika kalau ada yang mengatakan bahwa keimanan orang yang paling jahat, orang yang paling banyak melakukan dosa, sama dengan keimanan Jibril dan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, yang melatar belakangi adanya pemahaman seperti ini adalah menurut mereka iman itu hanya satu macam. La yazid wa la yanqus, tidak mengalami penambahan, tidak juga mengalami penurunan. Orang kalaupun melakukan ketaatan, dikenal sebagai orang yang paling banyak melakukan ketaatan, tetap imannya segitu. Ya. Enggak beda dengan orang yang paling banyak melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, ini baru secara logika, secara nas, secara dalil, hal yang sudah jelas. Ya. Nah, ini gambaran di mana sikap-sikap berlebihan, ekstrim, melampaui batas, dengan sikap-sikap bermudah-mudah, meremehkan, mengabaikan, memandang sebelah mata, itu selalu mewarnai manhaj selain manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, enggak bisa enggak. Selalu mewarnai mereka. Warnanya itu kalau tidak ekstrim, maka bermudah-mudah. Pasti itu. Ya. Ahlus sunnah pertengahan. Nah, ulaikal khawarij ta'allaqu bijanibin minal islam nususal wa'id. فأخرجوا العصاة من دائرة الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار. Mereka orang-orang khawarij bersandar kepada satu bagian saja dari Islam, bersandar kepada satu bagian saja dari Islam, yaitu bersandar kepada dalil-dalil yang isinya ancaman. Hanya bersandar pada dalil-dalil yang isinya ancaman. Melupakan dalil-dalil yang isinya begitu besar rahmat Allah, begitu besar kasih sayang Allah. Karena mereka bersandar kepada nas-nas atau dalil-dalil yang isinya ancaman semata, فَأَخْرَجُوا الْعُصَةَ مِنْ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ, maka mereka mengeluarkan para pelaku maksiat dari ruang lingkup keimanan. وَحَكَمُوا عَلَيْهِمْ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ, mereka memvonis kalau para pelaku maksiat itu akan kekal di dalam neraka. Ya, akan kekal di dalam neraka. Misalnya ada hadis mereka temukan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Menurut mereka berarti masuk mana? Neraka. Yang masuk neraka berarti orang kafir, ya. Nah, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Berarti para pelaku pembunuhan itu kafir. Di mana tempatnya? Neraka. Nah, yang menjadi perhatian atau fokusnya itu adalah dalil-dalil yang isinya apa? Ancaman. La yadkhulul jannata al-qattat, dalam riwayat lain an-nammam, tidak akan masuk surga para pelaku adu domba. Maka yang melakukan adu domba akan masuk ke neraka. yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Nah, kalau ada nas, enggak akan masuk surga. Ada nas, maka akan masuk ke dalam neraka. Berarti pelakunya kafir. Ya. Mengqatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha, dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Berarti pelaku pembunuhan terhadap seorang mukmin itu kafir. Melupakan nas-nas yang lain yang isinya gambaran tentang betapa besar rahmat Allah, ya. Jadi cuma bersandar kepada satu bagian dari agama saja. Sementara agama itu banyak bagiannya. Dalil-dalil, nas-nas, argumen-argumen di dalam agama itu tidak hanya menyangkut soal ancaman, tapi ada juga soal pahala, ya. Dan tidak setiap ancaman itu kemudian diartikan neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka, orang-orang Khawarij, kurang jauh dalam memahami nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Murji'ah abqauhu fi dairatil iman al-kamil. Sedangkan kelompok Murji'ah yang satunya lagi, ya, justru mereka ini lebih cenderung bersandar kepada satu bagian agama yang lain, yaitu dalil-dalil yang isinya janji. Dalil-dalil yang isinya apa? Janji-janji tentang kebaikan, ya, rahmat, harapan. Itu yang jadi sandarannya. Sehingga meremehkan soal dosa, meremehkan soal maksiat, ya. Dianggapnya itu tidak ngaruh dengan keimanan seseorang. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa amal perbuatan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keimanan. Karena keimanan itu menurut mereka cukup gambaran tentang sebuah keyakinan di dalam apa? Hati. Pengakuan saja di dalam hati. Ya. Apa yang dilakukan oleh anggota badan tidak mempengaruhi apa yang diyakini di dalam hati. Ya, padahal inna fil jasadi apa? Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Yang membuat bisa baik perbuatan, bisa buruk perbuatan itu karena apa? Qalbu. Berarti ada hubungannya antara perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dengan apa yang ada dalam hati. Ya. Gak bisa dikatakan terpisah. Wong kadang sebelum melakukan sebuah perbuatan, itu karena memang sudah ada niat, tekad, keinginan di dalam apa? Hati. Ya. Makanya ada istilah, kalau segala sesuatu dilakukan dengan hati, maka akan bisa dinikmati. Kan gitu. Terasa enak apapun itu. Kita menyajikan sesuatu dengan hati, itu bisa dinikmati, ya, sepenuh hati. Minal qalbi ilal qalbi. Dari hati ke hati. Maka gak mungkin bisa dikatakan, oh gak ada hubungan antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Gak bisa, tetap ada hubungannya. Nah, Murji'ah, kelompok Murji'ah, abqauhu fi dairatil imanil kamil. Mereka menetapkan para pelaku maksiat itu tetap ada dalam ruang lingkup keimanan yang sempurna. La tahuzzu imanuhum kullal ma'asi wal jara'im. Keimanan tidak luntur oleh karena segala kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan. Fa imanuhu kamilun la yanqus. Keimanan mereka, para pelaku maksiat ini, tetap dinyatakan sempurna, enggak akan berkurang. Limadza? Kenapa, kata Syekh, mereka sampai punya keyakinan seperti itu? Karena al-iman indahum al-ma'rifah awit tasdiq. Wal-iman la yakbalu ziyadah wala yangkus. Iman menurut mereka hanyalah ma'rifah, pengakuan dan atau pembenaran di dalam hati. Ya. Atau juga diucapkan lewat lisan. La yakbalu ziyadah wala naqs. Iman itu menurut mereka tidak menerima pertambahan dan tidak juga menerima apa? Pengurangan. Nah, amma ahlus sunnah fahakkamu kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa naduru ila majmu'i syari'ah fa akhadhu binususil wa'id wa akhadhu binususil wa'di. Adapun ahlus sunnah, mereka menetapkan hukum atau menghukumi sesuatu itu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka juga melihat syariat itu secara keseluruhan. Ya. Mereka melihat syariat itu secara keseluruhan. Mereka mengambil, mengamalkan nas-nas yang isinya ancaman. Dan mereka juga mengambil, mengamalkan nas-nas yang isinya janji-janji Allah yang berisi kebaikan bagi siapa yang melakukan ketaatan. Nah, memang inilah yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ambil semua nasnya. Bersandarlah kepada semua bagian dari agama. Jangan diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Jangan bersandar kepada salah satu sisi dari bagian agama dan meninggalkan bagian yang lainnya. Ambil semuanya. Ada nas-nas tentang ancaman, ambil, amalkan. Ada nas-nas tentang janji kebaikan, amalkan, ambil, ya, terapkan, ya, gabungkan semua nas itu. Sehingga di dalam beragama ini, di samping nantinya akan muncul rasa takut dalam diri kita kepada azab Allah, ancaman Allah, juga akan muncul roja, harapan kita kepada ampunan, rahmat Allah Azza wa Jal. Dengan begitu, kita hidup seimbang bainal khawfi war rajai, di antara rasa takut dan harapan. Kalau kita hidup ya, ada dalam lingkaran rasa takut, maka akan membuat kita putus asa. Dan sebaliknya, kalau kita hidup kemudian terlalu bersandar kepada harapan, maka akan membuat kita terlena. Ya. Tapi kalau seimbang, kita hidup di tengah-tengah antara khauf dan roja, maka kita akan waspada dari ancaman-ancaman Allah, dan kita akan bersemangat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Imam Ibnu Qayyim menggambarkan kalau khauf dan roja itu bagaikan dua sayap seekor burung, di mana dengan kedua sayap itu burung tersebut bisa terbang kemana saja sesuai yang diinginkannya. Artinya hidup akan stabil, hidup akan nampak nyaman. Ya. Tidak dihinggapi rasa takut yang berlebihan, tidak juga terlena oleh karena harapan yang berlebihan. Memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif. Dan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dasarnya ini. Rasa takut dan harapan. Takut akan ancaman Allah dan berharap akan rahmat, ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hafizahullahu taala. Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan fa ahlus sunnati humul wasatu daiman baina firaqil ummah. Ahlus sunnah, mereka selalu pertengahan ya di antara kelompok-kelompok yang bermunculan di tengah-tengah umat ini. Amma haula fa imma ilal jafa wa imma ilal ghulu. Adapun mereka selain ahlus sunnah wal jamaah bisa jadi lebih cenderung bermudah-mudah ya, mengentengkan, menganggap remeh, bisa juga cenderung berlebihan, ekstrim. Wa ahlus sunnah la jafa wala ghuluwa. Ahlus sunnah tidak mengenal sikap bermudah-mudah ya, mengentengkan sesuatu dari urusan agama. Wala ghulu, ahlus sunnah juga tidak mengenal sikap berlebihan. Mereka berhenti di mana dalil itu berhenti. La ifrat wala tafrit. Tidak ada sikap ifrat, tidak juga sikap tafrit. Beliau hafizahullahu taala juga mengatakan innal manhajis salafi qaimun alal kitabi was sunnah wal adli wal insaf wal i'tidal wat tawassut fihi fi kulli abwabiddin. Sesungguhnya manhaj salaf itu manhaj yang tegak di atas kitab dan sunnah, di atas keadilan, keseimbangan dan pertengahan di setiap bab-bab dalam agama ya. Wadh-dhulmu wal inhirafu wadh-dhalalu wal jawru fil ahkam innama huwa 'inda khusumihim. Sementara kezaliman, penyimpangan, kesesatan, kejahatan dalam hukum-hukum itu hanya ada pada musuh-musuhnya. Hanya ada pada ahlul ahwa, kelompok yang lebih cenderung memperturutkan hawa nafsunya, dan hanya ada pada ahlul bidah, kelompok yang cenderung suka memunculkan pemikiran atau gaya ibadah atau hal lainnya yang baru ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang telah sama-sama kita simak dari awal tadi sampai terakhir ini. Semoga menjadi kebaikan dan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.